السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كسوع رب ساتو قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, akan tetapi apabila perempuan yang akan dinikahinya itu sulit untuk dilihat atau bahkan tidak dapat dilihat, boleh ia mengirimkan utusan. Itu seorang perempuan dipercayai agar ia dapat melihat dan menerangkan sifat-sifat dan keadaan perempuan-perempuan yang akan dinikahinya itu. Sungguh agama Islam telah memberi kelapangan untuk melihat perempuan yang akan dinikahinya itu. Tetapi yang boleh dilihatnya hanya muka dan telapak tangannya. Meskipun melihatnya itu berkali-kali, asal tidak untuk bermain-main, dan tidak boleh meminang perempuan yang sedang dalam keadaan idah raja'iyah. Kita masih lagi menyambung tentang hukum meminang. Meminang ni hukumnya sunat je. Kalau nikah dok meminang pun sah juga. Neh. Tapi bila ditanya adakah setuju untuk berkahwin dengan dia, pihak perempuan setuju, dikira minang lah tu. Neh. Dia kata akan tetapi apabila perempuan yang akan dinikahinya itu sulit untuk dilihat atau bahkan tidak dapat dilihat, boleh ia mengirimkan utusan, iaitu seorang perempuan yang dipercayai, agar ia wakil itu dapat melihat dan menerangkan sifat-sifat dan keadaan perempuan yang akan dinikahinya itu. Minggu lepas kita dengar bahawasanya sunat melihat calon isteri, itu juga melihat calon suami. Eh? Ha. Bila dikata sunat lihat kepada perempuan, perempuan sunat melihat pada bakal suami. Jangan tak tengok. Eh? Ha. Mana kamu setuju tak tu? Anak puan ni tengok anda ayah. Ha? Boleh lah ke ayah tengok molek-molek. Ha? Pakai kenang lalu dah. Ha? Ha. Dah tak kenang nikah dah. Ia susah. Eh? Ha. Jadi kita sendiri pergi tengok afdal. Kerana Nabi suruh kepada Jabir, fanzur ilaiha, hendak kau pergi lihat kepadanya. Mungkin dia pergi tengok dulu. Ha. Tengok dulu. Jadi suruh tengok. Eh? Mana tengok sini saling melihat. Yang afdal sekali melihat di rumah ni. Pergi tengok di rumah. Eh? Ha. Lihat ni untuk dia. Lihat nak kenal orang. Nak. Oh, kenal dah. Dah tengok lagi. Tengok dah. Neh. Ha, dah puas hati dah. Puas hati dah. Setuju. Setuju dah. Tak payah tengok dah. Neh. Ha, jadi tujuan tengok. Nak kenal dah. Kenal dah. Mana kenal rupa lah. Nampak? Ha, sebab tu sunat pergi lihat di rumah. Walaupun harus melihat di tempat lain. Katakan rupa tu di kerja. Ha, jadi kita tengok tempat kerja. Neh, ha, tempat kerja. Ya. Dia tengok, ha, dia nak ni perempuan ni kerja sekarang ni. Ha, dia tengok turun pada kereta nak asuran jabat, dia duduk dalam lori tengok. Neh, ha, jadi bawa lori. Neh, ha, tengok. Ha, tengok gitu kira sunnah Nabi kok. Tapi niat nak nikah. Kalau kenang, faham? Ha. Di mana-mana sajalah. Jangan di tempat perempuan itu membuka aurat. Ha, tak boleh kita tengok. Satu muka tengok lah semalam. Tak iman. Janda tu kata, tengok dah tak. Tengok di mana? Tengok. Masih dimandi. Nampak. Kacau ada tengok gitu. Tengok gitu tak boleh. Nampak pasal itu masih dia buka aurat. Nah. Tengok masa di mana tempat hak dia tak buka aurat. Di rumah. Di pejabat. Nah, kedai kat ni kerja kat bandar, kerja apa pun. Ha, dia tengok. Nah, duduk situ dia pun tengok. Mun tengok ni tu tengok. Budak puang tu tu. Duduk gaul seming tu. Nah. Jadi, kau pun tengok dia. Dak kalau kena nak nikah, ha tak benda-benda. Masing-masing punya ha. Apa tak ada orang puang gaul seming. Nah. Tukang semelih kubah dia orang puang. Jangan main-main. Tak. Golok duk pinggang kamu. Neh. Ha. Tengok kalau boleh tu tak ketik atuk lagi. Tak golok duk pinggang kamu. Tidur pun tak buang golok. Ha, tengok. Jadi apabila datanglah ke rumah untuk melihat calon isteri. Nak? Ha, maka keluarlah perempuan itu dalam keadaan memakai pakaian yang menutup aurat dengan sempurna. Bukan boleh buka selok kain. Dah boleh. Ha? Boleh buat ikut si. Mana yang boleh lihat di rumah itu muka dan dua pergelangan tangan. Walaupun dia memakai penutup muka dan sarung tangan, maka hendaklah dibuka akan penutup muka dan sarung tangannya. Faham? Neh? Ha, sebab ni bukan pasal di rumah. Neh? Ha. Lepas tu takat tu je lah. Neh, hak lebih-lebih tu adab-adab lah. Adab-adab setempat. Neh? Ha. Dengan ditemani mahram. Jangan orang tu duduk seorang lama sewa. Neh, dia pergi rumah tengok niat nak nikah kalau kenal. Neh? Ha. Jadi keluarlah perempuan itu menunjukkan muka dan dua pergelangan tangan. Nak tunjuk mana? Duduk depan tu. Tak? Ha. Lelaki duduk situ. Tak puan pun mak kita tubik ni. Siapa dah ni? Kalau nak tengok mu ni. Neh? Ha, tubik. Baru keluar. Baru biuruh ni tunggu atas tangga dah. Nampak tak? Tengok dah atas tangga. Neh? Ha, duduklah rumah tu. Mak kita tubik ni. Kalau nak tengok mu ni. Ha, tubik. Duduk situ. Selepok situ. Dah kita tengok lah. Dah tijamah. Nak tengok hari tilik. Tengok. Lengok. Tengok. Ha, boleh. Pasal ni bukan niat main-main nak kahwin. Tak? Dan harus perempuan itu mengangkat minuman dan makanan kepada lelaki yang mahu melihat dia. Faham? Ha, kau nak tubik. Nak? Ha, kat air. Dengan kayu kamak. Tak ada benda lain dah. Eh? Ha. Dah mari kopak lagi. Nah, akak air nah, supaya dekat dengan bakal suami, letak air situ. Nah, lepas tu jangan tunggu congok situ. Nah, masuk lah. Ha. Tak puas hati nak tengok lagi. Ha. Boleh tak wakcik tengok kali lagi? Nampak? Ha. Panggil pulak mak. Tak puas hati. Nampak? Ha, tu baik pulak sekali lagi. Nah, ha, tak ada apa-apa. Dan harus maknanya mengangkat, disuruh pihak lelaki menyuruh perempuan itu mengangkat kedua belah tangan. Boleh? Neh? Ha. Beri tak akak tangan nak tengok? Neh? Akak tangan lepas ni buat gitu. Ha? Bini kan ni? Kasut orang belek nak beli kasut? Kasut belek lah. Belek tapak, belek tali, tali pula dah kenal. Nah, ha, dah ni dah dijamah tengok buat tangan gini. Neh? Muka nampak dah. Ha. Depan ni tapak tangan dengan belakang tangan. Ha. Buat gitu. Hikmah dia melihat muka cukup untuk melihat kecantikan perempuan itu dan maknanya warna kulit tubuhnya. Eh? Ha, rikna. Mana kalau perempuan itu mukanya putih, jarang tubuh hitam. Nah, ha. Mereka dia lama cak tu dah lawa. Nah, cak di beda. Eh, ha, dah kalau muka putih, eh, maknanya tubuh putih ha. Nah, kalau tubuh hitam muka hitam. Nah, ha, dia bukan macam mawa tubuh hitam muka putih. Nah, ini warna kulit. Dan tangan mewakili saiz badan. Neh, tunjuk jari. Ha, sebab jari kalau jari tu halus panjang-panjang biasanya tidak gemuk. Neh, jarinya halus panjang-panjang itu jari. Tengok molek. Nak berat dia dalam 49 kilo. Ha, aluh jari. Eh, lengang-lengang ni aluh. Ha. Kalau sedang ini, macam kita ni, ada 60 kilo. Nampak tak? Ha. Kalau dekat buku ni kepek, lepas tu kat ni gelembung. Ha, tu dalam 100 lebih. Nampak tak? Ha. Jadi tak payah timbang. Nah, jadi takut bawa menimbang pula. Ni kenapa pula nak timbang, nak tahu juga. Tak payah tengok ni reti dia. Ha, tapi hak spek hak lebih lagi gitu mah. Ha. Hak tu lebih tepat lagi lah. Ha. Tahu dengan poin-poin kilo dia tahu habis. Aduh maksud ni faham. Itu hikmah ada belaka. Nah. Ha. Kemudian dia kata jika tiada dapat pergi melihat, tak boleh nak balik, jauh, kerja jauh, kerja di Sabah. Nah, wakil kat orang, boleh wakil. Nah, boleh wakil. Sama ada wakil itu kepada mahram suami, pengantin lelaki ataupun kepada seorang wanita. Nah, yang dipercayai boleh. Jadi lelaki boleh tengok, ayah dia pergi tengok, boleh. Ayah pergi tengok ah. Nak, ha, pasal anak kata pihak perempuan suruh mari tengok segera. Nah, sebab bulan depan dia orang lain nak tengok pula kan. Ha, dah. Jadi dia tak boleh nak cuti, bulan depan tu baru boleh balik. Jadi wakil ke ayah lah. Nah, ha, ayah tolong pergi tengok ah. Nah, wakil. Ha, guna-guna kabur kita. Dia wakil gemol eh. Ayah dia pun tengok kenang. Ni kau dengan ayah. Nah, tak ada apa-apa. Nah, tak ada apa-apa pasal bukan tunang. Orang baru tengok, tengok baru. Ganah juga tu imam. Tetapi jika melihat lain daripada muka dan dua pergelangan tangan, hendaklah wakil itu muslimat. Ha, ni tak boleh lelaki lah. Eh, umpama dia nak suruh tengok keting. Ha, keting tak boleh tengok orang lelaki. Ha, wakil perempuan. Perempuan boleh tengok. Betih kau puan. Boleh eh? Nampak? Ha. Kerana Nabi pun nak berlaku pada zaman Nabi SAW, mulai hantar wakil seorang muslimat nak melihat kepada perempuan. Nabi ajar atau wakil. Kalau nak lebih pada tu, nak tengok belakang yang bukan aurat sesama perempuan. Nak tengok leher. Nak. Nak tengok lengan. Nak tengok betis. Wakil perempuan. Nampak? Ha. Dan Nabi pesan kepada wakil, kepada pengantin itu, suruh pesan kepada wakil, syami famaha. Maknanya hidu bau mulutnya. Oh, boleh? Ha, wakil mari, dah mari buat ambil pulak wakil ni. Dia pengantin lelaki suruh hidu bau mulut. Dan ha, pengantin perempuan pun nguak sekali depan tu. Dah boleh bau sedar katah diri ni. Geboh nerak tu wakil. Dan ha, wa ila ibtah, dan kepada maknanya betih dan ketiak. Tiak boleh diam juga. Adalah ada tak tiak usuk bini tok laki pagu kering dah lari dia malam. Neh. Ha. Ha, jadi hak lebih je. Tapi tak boleh barak antara pusak dan lutut. Tu aurat walaupun sama perempuan. Nak ha, nak tengok keting, nak tengok siku, nak tengok apa benda ni rambut. Tak takut kalau kata kepala botok sangat semek ni. Nah, dia sungguh kedok. Eh? Buka tudung. Wakil perempuan tengok. Oh, ada rambut. Eh? Ha. Boleh. Kemudian dia haram menceritakan kepada orang lain, melainkan kepada bakal pengantin lelaki sahaja. Nampak oi? Ha. Tapi yang hanya boleh dilihat hanya muka dan dua telapak tangannya. Meskipun melihatnya itu berkali-kali, asal tidak untuk main-main. Tengok acar apa? Esok mari pula. Tak puas hati. Nah, lusa mari pula. Ah, ha, puas hatilah 3 kali tengok. Tapi jangan bermain-main. Haram. Nah, ha, menyusah ke orang. Dan tidak boleh meminang perempuan yang sedang dalam keadaan edah raja'iyah. Perempuan dalam edah raja'iyah tak boleh pinang. Sebab dia isteri orang. Nampak? Ha, 3 orang. Edah ni maknanya perempuan yang dalam edah, perempuan yang telah kena cerai. Sama ada kena cerai hidup atau cerai mati. Tapi bila sebut edah raja'iyah, maknanya edah itu boleh dirajak. Raja'iyah makna rajak. Eh? Ha. Sebab talak ni ada 2. Yang pertama talak raj'i. Yang kedua talak ba'i. Dah. Talak raj'i maknanya perempuan yang boleh dikahwin semula dengan suaminya. Talak raj'i dia panggil. Dan boleh rajuk jika masih di dalam iddah. Nah, talak ba'in ni tak boleh rajuk sekalipun dalam iddah, tetapi boleh dikahwinkan semula. Nampak? Ha, dengan mas kahwin yang baru. Itu talak ba'in. Ba'in pula ada ba'in sugra, ba'in kubra. Ba'in sugra ni mana kita nak rajuk semula tak boleh, tapi nak nikah semula boleh. Ba'in kubra ni tak boleh nikah semula. Melainkan dengan dia bini kita ni, janda kita kena nikah dulu dengan Cina hok kising. Cina buta lah. Neh? Ha, faham lah tu. Jadi perempuan, kalau kita cerai isteri kita, umpamanya, dah habis lagi iddah, maka isteri kita itu dikatakan di dalam iddah raj'i. Dia dalam iddah sebab kena cerai. Neh? Sebab apa pula raj'i? Sebab kita suami boleh rajuk bila-bila masa. Tak payah nikah. Nampak? Ha, suami kata, aku rajuk kamu menjadi isteriku kembali. So, jadi suami isteri semula. Nah, habis iddah, tak boleh, tak sah lah rajuk. Nah, kena nikah semula. Ha. Jadi perempuan ini kena cerai, tapi dalam iddah raj'i. Nampak? Ha. Maka tidak boleh dipinang. Haram. Sebab apa dikata gini pula? Dah ada juga hak dalam iddah boleh dipinang. Ada? Iddah apa? Siapa tahu? Dia dalam iddah tetapi boleh dipinang. Tahu tak? Tak tahu. Siapa tahu? Cikgu? Tak tahu. Tak boleh tahu. Dalam iddah tapi boleh pinang. Tak je dengar? Iddah wafat tetapi dengan pindik, pinangan kinayah. Faham? Iddah wafat tapi khitbah tu kinayah. Tak boleh dengan apa benda ni? Sarah. Pinang dia ada dua. Macam ke talak. Talak sarah, talak kinayah. Nampak? Talak sarah jelas. Aku cerai akan kamu. Kamu telah aku talak. Nak tu tak payah pada niat. Talak kinayah perlu niat. Kamu pergi balik ke rumah bapamu semula. Dalam hati niat talak, jatuh talak. Itu panggil talak kinayah. Neh? Begitu juga dengan pinang. Pinang sarah. Nampak? Khitbah sarah. Aku suka menjadikan kamu sebagai isteriku. Itu pinang sarah. Nampak? Pinang kinayah. Aku lihat kamu cantik sekali dalam kapung gelombila ini. Dalam hati niat pinang, jadi meminang. Ha, itu dia. Eh? Maka meminang yang kinayah ini harus ke atas perempuan yang dalam iddah wafat. Adapun meminang sarah haram. Iddah wafat ni dia tok laki dia boleh rajuk semula. Ha? Mampu kerah dah. Mati dah. Tak balik dah. Nah, mana tak balik. Tak akan nikah dah dengan lelaki dia tu. Nah, jadi boleh pinang. Tetapi apa? Tak boleh secara sarah. Nampak? Kerana menghormati si mati suami dia. Nampak? Jelas sangat. Ada pun sindir, boleh. Nah, dalam iddah wafat, nah, baru 3 hari. Nah, umpamanya tu lelaki mati. Nah, marilah seorang si pulang ni, dia kata, nampak, cantik sungguh bunga sekuntum yang ditinggalkan kumbang ini. Dalam hati dia ni, pinang. Hukumnya tidak haram. Faham? Neh? Tak apa tu. Jadi hak lain pada tu, kalau dalam iddah, tak boleh. Neh? Perempuan-perempuan yang haram dinikah. Adakala haram itu nak sampai bila-bila, dan adakala haram ini sementara je. Nampak? Sebab tu dia panggil mahram. Nampak? Bukan muhrim, muhrim lain. Nampak? muhrimi man ahrama bil haji awil umrati. Sesiapa yang niat mengerjakan umrah atau haji, itu muhrim. Mahram man haruma nikahuh, orang yang kita haram bernikah dengannya, itu mahram. Nampak? Ada kalanya selama-lama, ala sabili takbi selama-lama, mak kita mahram selama-lama. Ada kala mahram itu sementara, tidak atas jalan selama-lama, kakak ipar kita. Nah, kita cerai dengan bini kita, habis aja nikah dengan kakak ipar pula. Nah, jadi haram sementara. Baik. Perempuan-perempuan yang haram nikah iaitu mahram yang pertama, 7 macam, 7 jenis kerana hubungan keturunan. Nasab dia panggil. Hak nasab keturunan kita 7 golongan mahram kita. Kalau kita dengan hak puan, kalau korang dengan hak lelaki, mahram 7 golongan. Yang pertama, ibu, kalau kita ni orang lelaki, ibunya, ibu-ibunya dan ibunya bapa ke atas. Iaitu mak kita, mak kita mahram kita. Siapa kiamat dari nikah dengan mak kita. Neh. Mak tu lah. Jangan mak akak. Kemudian ibunya ibu, mak kepada mak kita. Eh? Panggil tu. Ha, orang Mesir panggil dia. Eh? Berjadah. Benar? Eh? Jadah. Ha. Ha. Orang luar panggil nenek. Nah. Ha. Hmm. Eh? Orang ladang. Grandmother. Mu cari nyakit lah. Dan ibu bagi bapa kita, tok belah ayah. Nampak? Mahram ni dia tu. Dan ke atas, ibu bagi tok. Tok nyang. Ibu bagi tok nyang. Tok nyuk. Ha. Ibu bagi tok nyuk. Ya lah. Eh? Tok tensai. Kau pandai lah nak panggil apa kau ala kata. Dia jalur atas. Nasak kita. Eh, mahram mata tu naik kot mok. Ha. Dah kalau orang puang, dia bilang kot ayah pula. Eh, orang puang. Eh, mahram pertama dia, ayah dia. Ayah bagi ayah, tak ki. Tak nyam laki, tak nyut laki. Dia kata pula. Eh, ha. Yang kedua, anak dan cucu seterusnya ke bawah. Anak kita, anak tu. Nah, bukan anak akak, bukan anak tiri. Ha, anak dan cucu seterusnya ke bawah. Yang ketiga, saudara sekandung. Adik-beradik kita. Sekandung ni mak tula, pak tula. Atau seibu atau sebapa sahaja. Adik-beradik ha, semak sepak. Adik-beradik kandung dia panggil. Eh, adik-beradik kandung, adik-beradik pun dia. Kandung, ha, kandung. Ha, betul. Kemudian adik-beradik ha, pak tula, mak lain. Nah, ada orang panggil adik diri. Tak betul. Tu kan adik diri, adik kita adik betul. Nah, ramai orang duk faham. Hak mak lain adik diri. Kan? Adik kita betul tu. Nah, apa adik diri pula? Yang tak tahu kala kita ni. Ataupun hak pak tula mak lain. Atau mak tula pak lain. Adik-beradik betul. Faham? Cuma ada orang panggil semak sepak. Adik-beradik sebapa sahaja. Eh, mak lain. Ataupun adik-beradik seibu sahaja, bapak lain. Eh? Adik-beradik tiri ni, mak lain, pak lain. Itu adik-beradik tiri, faham baik. Eh? Mak dia bukan mak kita, pak dia bukan pak kita. Kalau ada salah seorang daripada ibu bapak dia adalah hak ibu bapak kita, maka adik-beradik tu. Contoh dia, pak lain. Mak dia, mak kita. Itu adik-beradik tu. Tapi, seibu dia panggil. Bapa lain. Adik-beradik tiri ni, mak dia bukan mak kita. Pak dia bukan pak kita. Nampak? Ayah kita nikah. Eh? Dengan janda. Ada anak dara dah. Janda tu. Nak? Ha. Ayah kita nikah dengan mak dia. Ha. Anak dara ni nama Lijoh. Lijoh ni mak dia, mak kita tak? Tak, mak tiri. ayah dia hak dulu no JKK. Ada mari. Ah ni dak ogok kat sini. Ah tu. Mak dia dah ada bukan mak kita, ayah dia bukan ayah kita. Ha tu baru adik-beradik diri boleh nikah dengan kita. Semek tu lijah ni. Neh. Fahamlah tu. Ibu saudara daripada pihak bapak, adik-beradik perempuan ayah kita. Ibu saudara daripada pihak ibu, adik-beradik perempuan mak kita. Kalau orang puan pula, maknanya adik-beradik lelaki pak dia. Adik-beradik lelaki mak dia. Ha, tu. Yang keenam, anak perempuan dari saudara lelaki-lelaki dan seterusnya. Anak saudara kita lah. Ha? Anak saudara. Sama anak saudara tu anak abang kita, anak kakak kita. Nah. Ha. Yang tujuh, anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya. Kalau perempuan, anak lelaki-lelaki daripada adik-beradik perempuan. Jadi ini tujuh jenis. Dua jenis orang kerana susuan, iaitu ibu dan bapa rada'ah tempat menyusu, dan saudara perempuan susuan rada'ah. Yang ketiga, empat orang kerana ada ikatan perkahwinan, iaitu ibu mertua anak perempuan tiri jika ibunya telah dikumpuli dijima, menantu perempuan ibu tiri, saudara perempuan isteri selama istrinya itu belum diceraikan. Ibu mertua ni kita kahwin dengan seorang lelaki perempuan dan mak betul dia tu. Mertua kita. Tak boleh nikah dia, tak atas semayang. Kalau orang puan dia kahwin dengan lelaki, lelaki-lelaki tu ada mak, ada ayah. Ayah dia. Mahram. Hak puan saya kira lah. Memang puan dah. Yang ke sebelah, anak perempuan tiri. Jika ibunya telah dikumpuli. Kita kahwin dengan janda. Ada anak. Janda tu anak puan. Kita pun jimak mak. Bila jimak mak, anak tu jadi anak tiri kita. Mahram sampai kiamat. Tapi kalau kita tak jimak lagi mak ni, nak ke anak pula, cerai mak ambil anak, boleh. Kerana tu baru anak isteri, bukan anak tiri. Daripada anak isteri, nak jadi anak tiri, kena jimak dulu mak. Nah? Kedua belah menantu perempuan. Anak kita lelaki, kahwin dengan seorang wanita. Nah? Maka kita ni, ayah tok tua. Nah? Ha, jadi kita dengan menantu kita, tak patah air semayang. Nah, tak boleh kahwin. Ibu tiri, ayah kita kahwin lagi. Ha, nampak? Tak kira lah. Muda ke tua, ibu tiri. Kemudian saudara perempuan isteri, adik ipar kita atau kakak ipar kita, selama isterinya itu belum diceraikan. Kalau kita cerai dengan isteri kita, boleh kahwin dengan kakak dia pula atau adik perempuan dia pula. Nah, selama selepas habis edah. Kalau kau puang kau, dia cerai dengan laki dia. Laki dia nikah pula dengan adik laki dia. Ah ha, boleh. Atau dia nikah pula dengan abang laki dia. Nah. Ha. Jadi hak ni sementara saja. Adapun hak menantu tak ada sementara. Pakai sampai kiamat. Nah, menantu. Ayah tu tua gitu kau. Yang sementara ipar. Neh. Ha, lepas tu kalau kita bercerai dengan isteri kita. Cerai dengan talak tiga. Nah, siap gocohnya bercerai. Neh. Ha, wi penapa limuti tadai. Neh. Ha, lepo bib berbau atas tangga ambak terajang terus daripada kereta gator rumah balik. Jawabnya dengan mak dia, ayah dia tetap mahram sampai kiamat. Nampak? Ha. Pasal mahram tak dicerai. Yang boleh cerai isteri. Si kita mahram kita tak? Ha? Bukan mahram, kalau mahram dia boleh kahwin isteri dia. Neh? Ha, itu mahram tak boleh buang. Yang boleh buang isteri lah. Anak tak boleh. Neh, pasal dia mahram kita. Nah. Ha. Ada orang cerai mak dengan anak-anak yang cerai. Bodohnya ayah. Keempat belah macam perempuan yang haram nikah ini telah diterangkan dalam Quran pada surah Ali Imran ayat 22 sampai 23, iaitu yang artinya, dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu kecuali pada masa yang telah lampau. Yang ini, jangan kamu berkahwin dengan isteri bapak kamu. Haram kahwin dengan isteri bapak. Ayah kita cerai dengan mak tiri kita, nikah dengan kita pula. Tak boleh. Melainkan pada masa lampau. Masa lampau tu masa belum Islam itu. Eh? Masa jahiliah. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Diharamkan atas kamu mengahwini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, mak saudara-saudara ibu yang perempuan, mak saudara belah mak, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, anak saudara belah kakak, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, ibu susu kita, saudara perempuan sesusuan, iaitu anak ibu susu kita, ibu-ibu isterimu, itu mertua, anak-anak isterimu yang dalam melahirkanmu dari isteri yang telah kamu campuri, yang telah kamu jimak. Anak tiri yang mak ni kita jimak dah. Tetapi jika kamu belum campurnya, belum jimak dengan isteri itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengahwini ini anak anak perempuan isteri tadi. Ha. Dan haram bagi isteri anak kandungmu, iaitu menantu, bini anak kita, nikah kita, mana boleh. Dan menghimpunkan dalam perkahwinan dua perempuan yang bersaudara, tak boleh. Mana bermadu dua beradik, dua beradik lijah dengan leha, dua beradik jadi madu bini kita, tak boleh, haram. Salah seorang boleh. Begitu juga dia dengan mak saudara dia jadi madu, tak boleh juga. Nah, cerai dua anak saudara baru boleh nikah dengan mak saudara. Kita cerai dengan bini kita, kita nikah dengan anak saudara bini pula, boleh. Dalam masa yang sama tak boleh, haram. Kecuali yang terjadi pada masa lampau, masa kafir itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tentang haramnya nikah ibu tiri, Allah Taala telah sabda dalam surah An-Nisa ayat 22, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa, dan janganlah kamu mengahwini perempuan-perempuan yang pernah dikahwini oleh bapak kamu. Orang-orang kafir jahiliah nak dinikah dengan janda ayah dia. Janda ayah dia cerak, nikah dengan anak pula. Tak boleh. Ha, fahamlah, mahram. Dah? Ha. Jadi kalau berkahwin antara mahram dengan sengaja, haram dan tidak sah, berdosa besar. Tetapi kalau maknanya tidak sengaja, umpamanya adik-beradik dia ni dia pisah dari cik. Nah, ha, masih boh merah hari tu. Nah, umpamanya. Hak adik ni lari naik atas bukit besar. Nah, abang ni lari cenering atas bukit cenering. Jadi tua ni tahun 2009 jumpa. 2010. Ha, bercintalah dua orang tu, tak tahu kala. Rupanya adik-beradik. Nah, umpamanya. Berkahwinlah keduanya. Tak ada bukti dah keturunan itu. Nah, pasal sebatang kara dua-dua beradik. Maka tidaklah berdosa. Dipanggil perkahwinan antara mahram yang tidak berdosa. Nampak? Ha, kerana tidak disengajakan. Apabila diketahui, maka batallah, dipasahkanlah nikahnya dengan serta merta. Dan si anak-anak yang lahir adalah didinkan kepada bapaknya, kata setengah ulama, dan tidak dikira sebagai anak zina. Kerana salah. Nah, salah perhitungan. Ha. Kemudian setingkat ataupun kufu, wallahu a'lam. Tengok soalan. Kalimah yang menjadi prinsip menutup suatu ucapan, itu yang baik datang daripada Allah dan yang buruk datang daripada diri sendiri. Apakah prinsip tersebut datang daripada Al-Quran atau hadis? Ha, dia terbiasa kan orang ciamah ke tazkirah ke kuliah kadang-kadang lah. Tak. Ada yang menyebut sebagai kata-kata penutup yang baik itu semuanya daripada Allah, yang buruk daripada diri sendiri. Nampak? Dia kata Quran ke hadis? Jawabnya daripada Quran. Ma asabaka min hasanatin faminallah, Allah kata. Apa yang menimpa kamu daripada benda-benda yang baik itu semua daripada Allah. Wa ma asabaka min hasayiatin famin nafsi. Dan apa yang mengena kamu, benda yang tak baik, benda buruk, benda tak boleh, itu dari diri kamu sendiri. Nampak? Jadi kita kata lagu tu tanda kita beradab kepada Allah. Walaupun kul kullu min indillah, semua daripada Allah. Tapi itu hakikat. Waktu keimanan kita, semua daripada Allah. Cuma kalau berlaku yang baik, kita kata alhamdulillah daripada Allah. Kalau berlaku yang tidak buruk, kita kata ini salah aku sendiri. Nampak? Allah beri gini, ada hikmah dia. Tanda beradab. Bagaimana ucapan yang silap diucapkan bila kita menerima suatu hadiah kebendaan seseorang? Ha, jaga orang we kita satu-satu hadiah, we nasi lemak ke, we peng sebatang, nak jawab benda ke dia? Ha? Alhamdulillah. Tak kata-kata ucap palah ke dia? Terima kasih. Ha, ha, terima kasih cikgu kata. Ha, terima kasih. Nampak? Ha. Terima kasih. Nak kata gua ni? Neh, dah reti kot terima kasih. Gak mu ni. Ke hak nak Nabi ajar. Ha, Nabi ajar, jazakallah. Nak? Ha, jazakallah. Maknanya, semoga Allah membalas kebaikan kamu ini. Nah, boleh juga tambah dengan khairah akan kebaikan. Jazakallah boleh tak? Orang we kita fikir 10 ya, kita berjawab, jazakallah. Orang we kita nasi lemak sebuku, jazakallah. Maknanya, semoga Allah membalas kebaikan kamu. Khairan akan kebaikan juga. Boleh tak? Boleh juga tambah dengan khairan kasira. Dengan kebaikan yang banyak. Boleh tak? Jazakallahu khairan kathira. Boleh tak? Jazakallahu khairan kabira. Boleh tak? Khairan jazila. Kebaikan yang besar. Boleh tak? Nah. Kalau kurang, jazakillah. Jazakillah seorang perempuan. Nah, diri kita hadiah. Cermi mata, jam, piyuh. Nah, orang puan. Gawa pisang. Nah. Hadiah itu daripada ramai. Jazakumullah. Nah, ramah orang ramah. Puan ada 10 orang, laki ada 20 orang. Dia pakat beli maknanya biskut Maggi seteng. Wih, kita. Ha, kita jawab, jazakumullah. Semoga Allah membalas jasa kebaikan anda-anda sekalian ni. Nah. Ha. Kalau orang ramah tapi puan belakang. Kata kena. Eh? Tak ingat? Puan belakang. Ha, cik kita mula. Kita rahu. Nombor tak ingat dah. Apakah perkara sunat yang harus dilakukan? Ini ada segi benda bawah ni. Bolehkah tulis ucapan tersebut di papan sebelah? Papan mana pula? Ha. Jauh sangat. Eh. Karang lah tulis. Eh? Ha. Karang tulis. Mari tengok depan kan. Apakah perkara sunat ini harus dilakukan semasa proses meminang? Berapa lama boleh meminang? Baik. Tidak ada pun sebarang maknanya amalan khusus yang ditetapkan dalam Islam apabila meminang. Cuma yang kita dengar tadilah, apabila kita berhajat untuk meminang, untuk menjadi seseorang itu seorang sebagai isteri kita, maka sunat kita pergi melihat dia. Itu sunat. Dan bila kita bertandang ke rumah orang, maka sunat pula kita membawa hadiah. Itu cara ni. Nah. Ha. Dan bila kita bertunang, maka tiada seoginya bertunang lama-lama. Nak? Ha. Maksudnya sekejap-sekejap lah. Bukan sekejap tu dua jam minang. Lepas tu nikah. Nah. Ha. Maksudnya sebulan dua sudah. Ha. Main tunang 8 tahun. Nah. Ha. Tak bagus lagu tu. Apakah hukum saya main game PS2? God of War. Tak boleh main. God of War tak boleh main. Dia main tembok-tembok Tuhan. Nah, game tak salah. Tapi jenis permainan. Nah. Dia orang putih reka belakang. Nah, Tuhan ni lawan Tuhan ni. Tuhan ni aku big. Oh, hebat lagi. Cah power. Tembok Tuhan ni pula. Nah, itu semua tu diharamkan bermain. Main game lain. Nampak? Tak lain. Badminton ada. Main golf ada. Nah, dalam PS2. Macam-macam ada. Dia keke ada. Teh takut tidur. Kalau saya bercadang hari nanti saya nak jadi imam bagi solat jenazah bagi mak dan ayah saya, macam mana? Oh, boleh kan bercadang? Nak? Tak macam mana boleh? Mana Allah anak sini jadi imam atau tak imam yang jadi imam? Maknanya anak lah Allah. Eh? Anak Allah. Tapi bila mu jadi imam, mu untuk imam. Eh? Anak lebih Allah. Dalam bab solat jenazah. Eh? Ha. Tapi doa lepas takbir yang terakhir saya tak ingat. Bila tak ingat, tak apa waktu. Yang penting doa yang menjadi rukun solat jenazah. Iaitu lepas takbir yang ketiga. Doa lepas takbir yang keempat, eh? Tak baca pun tak apa. Baca pun harus. Neh? Ha. Doa lepas sembahyang pun saya dah ingat terus. Kalau gitu tak usah jadi imam lagi ya. Nah. Jadi tok imam panggil tok imam dululah. Nah. Ha. Jadi dah mak ayah mudah mati lagi bila-bila. Takkan nak apa doa 8 tahun. Nah, ha, beli buku doa tu bapa doa tu. Isteri saya telah beranak. Oh, suami orang tau. Kurang daripada 60 hari yang lepas. Darah kadang-kadang keluar, kadang-kadang tidak. Darah apa tak tahu. Boleh semayang ke tak? Nak cerita tak pandai dia. Ha, nikah je pandai. Lagi darah yang keluar berselang-selang hari dalam masa 60 hari semua tu darah nifas. Melainkan darah itu berhenti selama 15 hari. Nah, baru darah yang kedua itu sebagai haid. Sebagai kata setengah ulama fiqh. Nah. Ha, jadi kalau main 20 hari berhenti 3 hari ada pula, ada 4 hari berhenti pula sehari, ada pula 2 hari berhenti pula 9 hari, ada pula 2 hari pula. Itu semua tu darah nifas belaka. Kerana masih dalam bawah 60 hari. Apa hukum suami ambil duit isteri tanpa pengetahuan? Tak boleh. Hak isteri kan? Tak boleh ambil. Nah. Yang bolehnya isteri ambil duit suami. Kerana suami tidak memberi belanja yang wajib. Itu baru boleh. Suami tak boleh ambil duit isteri. Kita kena beri duit ke dia. Apa pergi ambil duit dia pula? Nah. Ha. Sebab tu ni, kalau suami ni menjalankan tanggungjawabnya yang sebenar. Nah. Ha. Isteri tak ada apa-apa masalah lah. Nah, sebab kerja bukan dia kerja. Nah, cari makan dia tak perlu. Terbik rumah tak berbik tak apa dia. Nah, ha. Kita semua cari makan, cari kenderaan, semua atas kita berlaku wajib. Nah, ha. Dia goyang kaki je, ikut kita peretoh je. Balik, ha, joget-joget. Itu saja. Nah, ikut peretoh kita. Baju terkena percikan air mandi hadas. Besar, digunakan untuk semayang. Boleh ke tak? Ha, jawabnya boleh. Neh. Baju dia dia mandi, dia ada fasah. Baju dia dia sakut tepi tu. Bila mandi dia ada fasah, mandi junub, air mandi junub tu ngecik di baju dia. Ha, dah maka baju ni tidak najis. Nampak? Yang kata ni air mustakmal hanya tak boleh buat mandi junub. Tak boleh buat angkat hadas. Dia bukan air najis. Air mustakmal saja. Nah, batu air mustakmal boleh diminum. Yang dah diminum, air najis. Kita ambil wuduk lepas besar ke tangan, kita ada besen bawah tak? Ah, itu buat minum, buat air teh boleh? Nah, ke air najis? Tak. Ha. Bolehkah beritahu berjenis perempuan yang baik, solehah, melalui muka dan tangan, kerana ada tanda pada perkara ini? Ha. Lalu kira sagang, lalu muka dan tangan. Khabar dalam muka bukan nak khabar solehah. Nah, muka nak khabar warna kulit. Kalau muka tu putih, perut putih. Eh? Takkan muka putih, perut biru. Nah. Nah. Ha. Gitu dengan tangan. Kalau tangan tak ada apa, tangan haluh je. Jodoh perut macam payah. Jodoh. Nah. Ha. Kalau tangan haluh, maknanya lengan haluh. Nah. Ha. Jadi gini. Kalau belakang ni fok, sini ni haluh. Bau fok. Ini bau fok. Dia bau haluh oleh atas pas bawah ni. Atas ni haluh, bawah ni haluh kok. Nah. Ha. Cikgu. Eh? Ha, main uruk janggut gitu. Ha. Nak sangat lagi. Jelaskan maksud air liur basi serta contoh-contohnya. Nak bagi contoh liur basi. Sakit sungguh. Air liur basi ni bukan air liur. Orang panggil air liur basi, dia air perut. Faham? Bukan air liur. Air liur dia dah air liur duduk dalam mulut kita. Nah, ha, air liur ni bawah lidah, akak lidah dia. Jadi air liur basi tidak semua orang yang keluar. Setengah-setengah orang. Bukan semua keluar. Ada pun air liur yang tak basi ni, semua orang ada. Kalau tak ada, rosak mulut dia. Nah? Ha, ni air liur tu. Bila kita tidur, maka air dalam perut kita ni, dia ada air dalam usus kita ni. Nah, usus kita ni najis. Jadi dia bergerak, turun kot dada. Dia pun capung air liur dalam mulut. Nampak? Ha, lepas tu nyeleh kubik. Nampak tak? Ha. Ha, tu najis. Kalau air dia dalam mulut kita, dia tidak najis. Pasal dia suci. Nampak? Ha. Sah ke tidak nikah di Thailand tanpa wali dan wali sendiri tidak tahu? Perempuan itu menggunakan wali di Thailand. Seorang ustazah dalam akhbar kata... Benda ni. Kata boleh. Tolong jelaskan. Kalau nikah tanpa mana-mana wali memang tak sah dengan ijma' ulama'. Ingat baik, bukan tak sah nikah ni makna di Thailand tak sah nikah. Nah, yang tak sah nikah ni apabila tidak menggunakan wali yang mana mengikut tertibnya. Sekalipun menggunakan wali hakim, tetapi dalam kes itu wali hakim masih belum lagi boleh menjadi wali. Tak sah. Tetapi kalau nikah di Thailand, dalam keadaan memang dia telah sah menggunakan wali hakim, maka nikah tersebut adalah sah. Di antara nikah yang diharamkan dalam Islam, iaitu mengambil lari anak perempuan daripada tangan wali, nah, tanpa kesedarannya, maka dinikahkan di Thailand. Itu tak sah, jadi berzina. Nampak? Ha. Sah tak nikah? Ayah ada lagi, tidak pasak, tidak apa, kita berwalikan adik-beradik aku. Sah tak? Tak sah nikah. Dan ni ambil anak daripada tangan ayah, orang siang jadi wali. Sah? Eh? Yang sah nikah di Thailand itu maknanya wali tak boleh pergi ke sana. Ataupun wali memang menyatakan keengganan yang tidak mahu jadi wali. Tak baru sah. Ni tak kata tak boleh jadi wali. Nah, cuma puan kata macam tak senang ayah. Ayah macam tak setuju. Macam saja. Tak buat lagi nikah. Mana boleh. Ni nak pergi tertib lah. Nak pergi pada ayah nak pergi ke Toki tu. Ayah tu kena fasik ataupun mati ataupun hilang awak lagi gimana ataupun menyatakan tidak mahu jadi wali baru jadi baru bertukar wali. Nah, ha, jadi pihak Thailand tu kena ambil kenyataan dulu daripada pihak wali di sini. Dah. Ha. Isteri apa hukum seorang suami paksa isteri belajar memandu sedangkan dia tidak mahu? Jawabnya tak boleh paksa. Kerana memandu di jalan raya ini, nah, ada satu benda yang bahaya yang tidak semua orang perempuan suka ataupun berani berbuat. Jadi kita tak boleh paksa isteri kita benda yang dia tak berani nak buat. Tak boleh. Nah, dikira sebagai maknanya tidak ihsan, tidak berlaku baik kepada isteri sendiri. Tak boleh. Nah, ha. Jangan nak suruh dia bawa agak, suruh atas anak, ha, nikah. Isteri yang ada biasa memandu seorang lagi. Dah, ha, senang cerita. Tambah nak bawa memandu agak, aku tahu kena-kena lagi kerja, nak pergi atas anak lagi, aku terpaksa nikah seorang lagi. Nah, ha, yang ada lesen dah. Ha, ha, senang cerita. Jadi dia kata, kalau gitu tak payah, biar kita belajar masa memandu. Tak apa pula. Dia tak boleh kata. Apa hukum seorang isteri menolak kemahuan suaminya untuk berkahwin lebih daripada satu? Tengok keadaan. Ada kadanya tak boleh. Haram. Ada kadanya harus. Nampak? Tengok keadaan suami tu. Neh? Ha. Kalau dia makan minum pun ketak pitih bini, nak nikah sekolah lagi. Nah, ha, tu patut jangan beri nikah. Qadi pun tak akan benar. Kerana dia akan menyusahkan orang lain. Nah, Islam bukan agama memberikan, membenarkan seseorang berbuat susah. Tak boleh. Ha. Boleh tak kita lapik reha di bawah lutut? Jawabnya, tidak ada ulama yang mengatakan haram kita letak reha di bawah lutut. Yang haramnya kita letak Al-Quran. Tetapi adab yang baik, tempat meletak Quran itu turut kita hormati. Itu saja ulama sebut. Neh? Ha. Saya sembahyang dengan anak saya yang berumur 6 tahun, boleh tak niat jadi imam? Nak niat jadi imam, mestilah orang yang di belakang itu sah menjadi makmum. Tidak ada sebarang hadis yang menetapkan umur sekurang-kurang sah menjadi makmum. Ulama-ulama berijtihad dan mengeluarkan pendapat daripada hadis-hadis yang semakna, hendaklah yang menjadi makmum itu telah pun mumayyiz. Mumayyiz ini tak dengan umur tetapi dengan sifat budak itu sendiri. Budak itu cerdik dah 4 tahun pun mumayyiz. Boleh jadi makmum, maka sah niat imam. Kadang-kadang budak tu 8 tahun tapi tak mayik lagi. Lanyang mongeh bagi hitam. Tarik kambing, bulang mulut kunyak. Tak, ha, mana? Tak boleh jadi makmum. Maka tak payah niat imam. Dulu saya ada pakai rantai tangan perak. Dululah dia ni tak dah. Boleh tak saya simpan atau kena lebur? Jawabnya boleh simpan dan boleh lebur. Yang tak boleh simpannya adalah pinggan dan mangkuk daripada perak. Wajib kena lebur. Sekalipun kita tak makan dah, haram juga simpan dalam bentuk bekas-bekas makanan. Ha? Ada pun cincin mah. Kita beli cincin mah dulu, rata-rata mah dulu kita. Contohlah dulu. Zaman bahan lagu dulu. Dan ni mari dengar surah dah. Kata mas tu tak wajib bu, boleh simpang sebagai harta. Tak boleh pakai aje. Yang tak boleh simpang dan tak boleh pakai ni, mangkuk, pinggang, sudu dan sebagainya yang buat daripada mah dan perak. Simpang haram dah di rumah. Kena lebu. Neh? Pakai ni macam tadi sama. Suami curi duit isteri. Ramai dia nak curi. Kalau suami dan isteri sama-sama kerja, takat mana yang dikatakan harta sepencarian? Jadi sama-sama kerja, dia harta pencarian ni kalau nak kira dengan detail, dia bersalahan antara pasangan dengan pasangan. Ia tak sama. Dah ni beli TV, yang ni beli kapel, yang ni beli atak, yang ni bagian baik kilatan, yang ni bagian bayar bank sekolah, yang ni bagian bayar api air. Nah, jadi kalau nak kira dengan detail, kena tanda suku. Bini beli benda, ni beli benda. Nah, jadi susah ke tak? Susah. Ambil pandangan yang dianjurkan oleh ulama, bertasamuh berlebih kurang, iaitu dengan bagi dua saja. Sama-sama duduk bekerja cari makan, cari duit sama-sama, sama-sama niaga. Nah, maka bagi dua. Bila suami mati dulu, ambil separuh daripada harta, bagi kepada isteri dulu hak dia, hak separuh tu baru faraid. Neh? Ha. Gelang magnet sekarang ini kohol hebat. Orang kita orang ramai yang pakai. Dia kata ada ustaz kata boleh, pohon penjelasan. Dia setengah ulama mengatakan haram pakai gelang magnet. Dan setengah lagi berkata harus dengan syarat. Yang pertamanya, hendaklah lelaki yang memakainya itu disahkan oleh doktor yang Islam mempunyai penyakit. Yang kedua pula, memang pakar-pakar perubatan mengesahkan bahawa gelang magnet tersebut adalah satu daripada cara berubat bagi penyakit lelaki tersebut. Yang ketiga pula, gelang magnet itu tidaklah berupa dengan gelang perhiasan, dibuat cantik, tapi sekadar obat sahaja. Yang keempat, hendaklah memakai baju lengan panjang supaya tidak terjadi fitnah. Ha, tak apa. Nah, ha, selamat kita. Ha. Tengok. Ha, haram simpan. Tak boleh simpan. Kena lebur. Dia cicing mah, cicing perak kata kita haramkan. Kita tak bakal tak apa. Kita ada duit orang lelaki. Ada boleh gaji lebih, boleh cicing mah. Tak ada bini saja buat harta. Harus haram bakal. Ada pun pinggang makuk ni daripada mah dan perak. Simpang haram tu. Dia buang. Tak wajib buang. Maknanya lebur jangan wujud jeduk betuk. Betuk tu haram. Tak boleh betuk pinggang makuk. Buat betuk lain. Buat betuk gozal ke buat piasa. Ha, tak apa. Nampak tak? Ini tak boleh betul untuk makan minum. Walaupun raja ni kena racu. Perok ke? Nah, tak boleh. Ha, buat betul lain. Ha. Kalau kaya ingat buat aku nyambang. Nampak daripada perok. Baru sedap perok. Apakah maksud wanita salihah itu adalah wanita yang baik? Dia tanya betul lah. Maksud wanita salihah wanita yang baik. Salihah daripada tiga huruf. Salamhah. Nampak? Sulhun, salahun, salihun, salihatun. Nampak? Ha. Yasluhu. Nah? Ha. Suluh. Orang bersuluh. Bersuluh ni maknanya berdamai, berbaik. Nah, jadi maknanya baiklah. Nampak? Soluha. Nabi kata, iza soluha, soluhasa iru amali. Bila baik, maka baik segala amal. Ha. Ini soleh, soleha maknanya baik. Jadi perempuan baik. Dengan syarat beriman. Baik lagu mana? Tarah wali tak? Baik sajalah. Nah, ha, baik. Tak berzina, tak dedah aurat. Tapi perempuan baik. Perempuan yang tidak solehah ialah perempuan yang jahat ke? Tak. Perempuan yang tidak solehah, perempuan yang tidak baik. Tak solehah maknanya baik. Dan tidak solehah, tidak baik. Nah. Ha. Dan jahit dengan jahat, mana kira? Anak beranak tu. Wajibkah wanita jadi perempuan yang solehah? Ya, kena jadi perempuan baik. Jangan jadi perempuan jahat. Kalau sentuh bekas tapak kaki babi, wajibkah kena basuh tanah dan tujuh basuhan ke? Wajib tak tujuh basuhan air bersih? Jawabnya, kalau tapak tanah bekas pijak babi itu kering, dan kita pijak dengan tapak kaki yang kering, tak wajib basuh apa-apa. Ya, melainkan tapak kaki kita basuh, kita pijak tempat dia pijak itu lekat pasir pada kaki kita, kena basuh. Sekali air tanah dan 6 kali air bersih. Kalau tersentuh kulit babi, lepas tu tak basuh. 1 air tanah, 7 air bersih. Adakah sah solat? Jawabnya sah. Jikalau tidak lekat apa-apa. Nah, umpamanya babi tu kering. Dijamah lah. Nah, tengok lingat ke lembu. Dijamah. Tengok balik, tengok hidung cokeng. Tengok kulit pun, bulu dia kering, tangan pun kering. Tak ajik basuh apa-apa. Bila tak ajik basuh apa-apa, semayang sah lah. Sah. Saya ada 6 orang anak. Perempuan belaka, tak ada lelaki. Bagaimana saya nak bagi harta sebelum saya mati? Zikir Islam yang saya mengenai kulit, duit dan tanah atau wasiat, tolong jelaskan dengan betul. Baik. Dia ni ada 6 orang anak perempuan belaka. Tetapi dia nak bagi dah masa hidup. Jawabnya boleh ya. Bagi dengan adik. Nah, adik itu bukan mesti sama betul-betul. Macam tanah hak ni 0.3 ekar, hak ni 0.31. Tak apalah pasal payah nak kerong. Lain rebeng boleh guting lebih-lebih. Nah, maknanya ada bahagian masing-masing. Nah, hak ni belakang spik sikit dapur pasal tanah hak ukit payung. Hak ni luar sikit nak masak beri baru ni. Nah, hak tu nang. Tu tak apa dah tu. Jangan hak ni beri seorang, hak ni tak beri. Beri dengan adil. Nah, tak ada masalah pun. Boleh. Dan kalau nak wasiat, wasiat tak boleh pasal dia anak kita. Wasiat ni orang yang tak akan saka. Umpama kawan rodong kita baik sangat, dia cek pak besar tu, dia baik sangat. Nah, jadi kita ni ada duit, dia tu orang susah. Kita tambah lah maknanya makan saka ni habis dia anak kita belaka, kita wasiat. Kalau aku mati, RM10,000 daripada harta aku semua, beri ke lijah ni. Kawan aku buat duduk di Gom Masih, umpama ni. Nah, wajib kena ambil RM10,000 tu, beri ke lijah ni. Nah, anak tak boleh wasiat. Jika saya tinggal puasa Ramadan sebanyak 5 hari setiap tahun, dari tahun 2003 hingga tahun 2008. Perlu berapakah jumlah yang perlu saya bayar? Kerana saya masih baru belajar. Dia tak erti nak kira. Jadi kiranya berbahasingan. Tahun 2003 sekarang tahun 2010. 7 tahun dah lakuh. Maka tinggal 5. Jadi 7 kali 5, 35 cepat. Nah. Kalau tahun 2004 pula. Nah. Jadi kalau 5 hari tak kali dengan 7. Kali dengan 6 saja. 2004 sekarang 2010 baru 6 tahun. Nah. 6 kali 5, 30 saja. Nah, jadi kau sikit sama. Tahun 2009 tak kena ya. Pasal tak lakuh tahun lagi. Nah, soalan seterusnya. Apakah batal imam sekiranya dibacakan ayat menyeru pada orang yang beriman, lalu dia mengatakan, aku bukan orang yang beriman. Betul tak iman dia? Disebut dalam kitab Al-Fiqh Syarah Fiqhul Akbar, siapa yang mendengar ayat-ayat orang membaca ayat, wahai orang-orang yang beriman. Orang seru ke dia? Dia pun jawab, aku bukan daripada kalangan orang yang beriman, maka jadi kafir dia. Na'udzubillah, jangan kata begitu. Nah? Dia kena mengucap semula 2 kalimah syahadah. Nah? Apakah beza Nur Muhammad dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ini ijma ulama, iaitulah manusia yang paling agung. Nah? Yang Allah lantik sebagai penghulu segala rasul. Adapun Nur Muhammad, berlaku khilaf di kalangan ulama, benda khilafiah. Bagi pendapat yang maknanya isbatkan Nur Muhammad, mengatakan Nur Muhammad maknanya roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalan seterusnya. Macam mana kalau saya berkahwin dengan seorang wanita yang sudah tidak ada dara lagi, tetapi belum berkahwin? Sudah ditebuk oleh seekor tupai. Tupai mana ganah ni? Allah sebut di dalam Quran, az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Al-ayah. Perempuan yang berzina itu tiadalah comel jodohnya. Tiadalah layak jodohnya. Melainkan lelaki yang berzina juga ataupun orang musyrik. Ulama-ulama tafsir mengatakan bahawanya bukanlah maknanya berkahwin dengan perempuan yang pernah berzina itu tidak sah, tetapi perempuan yang berzina perangainya tidak buruk, maka tidaklah sunat berkahwin dengan perempuan yang berperangai buruk. Nah, walau bagaimanapun sah berkahwin dengan perempuan yang pernah berzina. Nah, cuma kalau perempuan itu tidak lagi bertaubat, maka tidak elok berkahwin dengannya. Kalau dia telah bertaubat, dan ingin dibimbing ke jalan yang benar, maka memanglah digalakkan laki-laki soleh mengahwininya untuk membela nasibnya supaya tidak terus nampak dalam keadaan gelap gelita. Molek. Bulan lepas, bulan puasa lepas, air mani saya keluar selepas jaga daripada tidur secara tidak sengaja. Masa itu belum sahur lagi. Saya hanya bangun dan basuh saja, tapi belum mandi wajib. Tak nyahur lagi keluar mani. Dia pun bangun basuh-basuh tidur pula. Pada pagi yang sama lepas saya bersahur, saya mandi wajib sebelum solat subuh. Lepas tu bangun sahur, dia pun bangunlah sahur. Tak layak subuh lagi, bangun sahur dulu. Tak mandi lagi. Makan nasi dulu. Tapi saya tidur semula lepas solat subuh. Tak apalah. Ingat lepas sahur. Lepas jaga dia tidur, saya dapat air mani keluar lagi. Batal tak puasa saya itu, Ustaz? Ya, batal puasa anda jika yang kedua itu dengan disengajakan. Dan ini sengaja tak? Tak sengaja. Tak batal. Dia sengaja batal puasa ini, sengaja mengeluarkan mani. Nah, tak sengaja tak apa. Tak sengaja dengan mimpi. Nah, mimpi subuh-subuh hari, mimpi. Nah, tengok berjeruk seluar. Tok Imam. Dan? Takut tang keluar mani petang nak pergi beli kuih, tengok dia biji kepung. Kalau tak mampu, kejar-kejar lari, lopak di beda. Nah, takut tang keluar mani, tak atas rasa. Apakah yang dimaksudkan dengan penzina muhsan? Muhsan mani yang telah bersuami atau beristeri. Serta hukuman ke atasnya, iaitu dihukum rejam sampai mati. Naklah diikat akan pesalah, kemudian dibaling dengan batu sampai mati. Nah, kalau dia bertaubat, maka Allah ampun dosanya, licing seperti budak yang baru beranak. Sama ada kena hudud atau tak kena hudud. Nah, sekarang tak ada hukum hudud di Malaysia. Kerajaan Malaysia tak mau buat hukum hudud. Kalau siapa nak buat, dia akan saman. Nampak? Jadi walaupun tak kena hukum hudud, kena hukum denda RM1,000. Nah, dia bertaubat, Allah terima taubat ni. Sebab ada orang ngajar lagi tak kena hudud, lagi tak lepas taubat. Tak tua tu. Nah, taubat dia dengan Allah, hudud dia dengan manusia. Nampak? Hudud ni antara manusia. Taubat dia dengan Allah. Ataupun dia terlepas daripada sebarang hukuman. Dia berzina, tak tahu pun. Nah, dan dia bertaubat kepada Allah, hapus juga segala dosa. Orang baru buka kedai, minta tolong buat semayang ajak, nak renjih di kawasan sekeliling kedai, bagi niat untuk melarikan jualan. Kata sang ulama, harus kita semayang hajat dan ditiupkan bacaan Fatihah atau doa pada air, ke meniru perbuatan Nabi SAW yang meniup bacaan-bacaan Al-Quran kepada air. Cuma yang tak betulnya, dia niat tu nak suruh lari kejar. Situ tak kena. Dia ambil berkat dia, minta perlindungan dengan kalimah-kalimah Allah. Nah, daripada benda-benda yang tidak baik. Dengan iktikaf, Allah lah yang menjaga. Bukannya air itu yang menjaga. Tapi hak ni tak betul dah ni, niat nak suruh lari kejar. Nak suruh laku saja. Nah, nak suruh laku bukan dengan renjih air, tetapi dengan berdoa. Nabi tak pernah renjih air atau tiup pada air untuk lakukan sesuatu. Nah, tak tiup di air ni untuk benda-benda yang bersifat spiritual. Nampak? Macam kita baca Yasin, kemudian kita tiup di air. Air itu kita minum ke suami kita supaya dia lembut hati, bekeng sangat. Itu diharuskan pada syarak. Nah, saya seorang guru, boleh tidak saya jemput penceramah perempuan untuk memberi motivasi untuk bapa guru dan pelajar? Setengah ulama mengatakan adalah tidak aula, tidak molek kalau dipanggil penceramah perempuan untuk berceramah di kalangan kaum laki-laki. Dan sebahagian daripada ulama-ulama mazhab Syafi'i mengatakan selagi ada orang lelaki yang boleh berceramah apa yang diceramahkan oleh penceramah perempuan itu, maka haram menggunakan penceramah perempuan. Sebelum semayang saya lihat tempat sujud bersih, tapi bila nak sujud ada serangga yang bila saya sujud kena anggota badan. Apa hukumnya? Jawabnya tak apa. Yang tak bolehnya bila sebelum semayang kita tengok jumpa bakal semut, kita kutip berkocek. Gubuh di tubuh kita. Jadi benda-benda bila kita sujud kena bakal semut lekat sini, itu benda yang diberi kelonggaran pada syarak. Benda-benda halus lagu tu. Setiap waktu kelas saya gunakan masa ke dalam sehingga 20 minit untuk menyampaikan ilmu agama kepada pelajar. Sedangkan saya seorang guru bahasa Melayu. Ilmu agama saya kurang mendalam. Bolehkah saya menyampaikan hadis dan tafsir kepada pelajar? Jadi ngajar di sekolah, ngajar bahasa Melayu. Tapi dia ambil kat selit, dia sapakan agama. Mondek cikgu ni. Nah, ha, sebab kalau nak sapa, dia sapa tu satu jam dia mengajar. Dia selit 10 minit, 20 minit, hak agama. Maka orang ni, walaupun maknanya kajian marah sekalipun, maka dia telah buat perkara yang baik. Nampak? Kerana Rasulullah ajar kita, dalam setiap kesempatan dalam kehidupan kita, ambillah peluang untuk memberi tazkirah ataupun peringatan. Nah, wa tawasaw bil haqq, untuk berpesan-pesan dengan kemeloran. Nah, ha, tak apa. Jangan dak mengajar langsung. Nah, hak bagian mengajar, nah ambil 10 minit, batu hak bagian hak lain 50 minit. Ah, tu baru dak betul. Nah, ha, sebab tu kita kena guna kuasa yang kita ada untuk menolong Islam. Nah, kita jadi pengarah, kita guna kat kuasa kita untuk orang bawah hang kita. Kita jadi ketua boleh, kita guna kuasa kita yang kita dapat untuk memudahkan orang Islam. Nah, di dalam negeri yang dia jadi ketua boleh tu. Nah, ha, kita jadi cikgu, ha, kita ada kuasa. Dan kita ada anak murid yang dia memang kena hadir dalam kelas kita. Kita ambil kesempatan menyampaikan Islam. Nah, ha. Semayang dan tadarus Quran menggunakan musaf suara hingga kedengaran melangkau 3-4 buah kampung. Adakah berdekatan dengan sunnah? Pada pandangan saya yang jahil ini, ia merupakan amalan yang kurang berhikmah dan membawa kepada riak. Jawabnya kena tengok masa dan waktu. Jikalau semayang 5 waktu, maka dibenarkan pada syarak. Tidak ada seorang ulama yang menghalang. Kerana Mekah, Madinah tu kalau dia semayang, 20 batu dengar. Nah, ha, bukan 3 kapung, 20 batu. Nah, kita duduk luar Mekah tu, orang ngaji, orang baca, orang semayang isa tu, baca petihah dengar. Padahal ada siapa lagi dalam Mekah. Nah, jauh lagi tengok situ, 13 kilometer. Dengar dah speaker dia. Mana kuat tu lah. Rupanya semayang isa. Nah, ha, jadi semayang tak ada masalah. Cuma hak baca Quran ni, tadaruh ni, kena tengok waktu. Nah, kalau main pukul 12 malam, tangan speaker juga, mengganggu orang tidur. Maka Nabi larang, ganggu orang tidur. Tak boleh. Nah, kuat doa-doa lalu. Nah, ataupun nak jaga orang subuh, zaman Nabi tak ada tarahim. Pakai bang selalu zaman kita, ulama kata, beri benarkan tarahim. Baca sedikit ayat Quran supaya orang terjaga. Maka kuat-kuat gitu. Ha, bila kuat gitu, orang terganggu dia tidur pun, tak boleh nak kata apa dah. Pada tujuannya nak bangun subuh. Jadi kena tengok keadaan juga. Nah? Ha. Soalan seterusnya. Ish, buat dah. Dua keping lagi lah. Waktu adang ni minggu depan, insyaAllah. Bolehkah wanita yang datang haid masuk ke dalam kawasan perkuburan? Berlaku khilaf di kalangan ulama tentang masalah perempuan ziarah kubur. Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i iaitu harus dengan tidak, maknanya membanyakkan ziarah. Imam Nawawi mensyaratkan dengan syarat-syarat yang ketat. Yang pertama menutup aurat, yang kedua ditemani mahram, yang ketiga tidaklah pada ketika itu menghantar jenazah ketika laki-laki ramai dikubur. Yang keempat tidak melakukan apanya perkara jahiliah. Nah, dan tidak mengulang-ulangkan acak-acak. Jadi atas kau yang mengharuskan dia ziarah kubur, maka tidak ada larangan perempuan yang dalam haid untuk masuk di dalam kawasan perkuburan. Soalan yang terakhir. Bolehkah terang sedikit keadaan dan balasan isteri yang melawan suami? Isteri lawan suami. Nampak? Suami ni, dia wajib taat kepada Allah dan Rasul. Nah? Dan isteri itu wajib taat kepada suami. Nampak? Tidak ada di dalam istilah suami derhaka kepada isteri. Atau anak, atau ayah derhaka kepada anak. Yang ada istilah anak derhaka kepada ayah. Dan ayah derhaka kepada Allah. Ha, itu ada. Nampak? Ha, gitu juga isteri. Isteri ni wajib taat kepada suami semua perintah. Melainkan perintah yang haram. Dan yang dia tidak mampu. Walaupun perintah itu tidak haram. Nah, isteri yang sakit. Nah, suami suruh berdiri. Tak mampu. Berdiri ni haram daripada syarak. Tak haram tak? Ha, ni jadi tak wajib juga taat. Kerana dia tidak mampu. Nah, ha, jadi apa jua perintah wajib kena taat lah. Sebab tu kita kena fikir 20 kali sebelum bersetuju menjadi isteri. Sebab Nabi kata, nah, kalau kita derhaka, maka jadilah amalan kita itu tidak diterima. Dan pula kena lah. Contoh yang mudah, keluar rumah. Keluar rumah, biasalah rapang ni kalau laki dia dakwi, dia biar. Jadi biasalah dah. Mak ayah dia dakwi agama dia. Tok nenek dia, bapak jahil dah. Nah, tok nyang dia rasa, ego kepsi itu tok nyang dia. Nampak tak? Tak seorang lagi ke? Nabi kata ayyuma imra'atin kharajat min baiti zawjiha. Mana-mana isteri yang keluar dari rumah suami dia. Nampak? Bi ghairi iznihi. Tanpa izin suami. La'anatha malaikatu hatta tarji'a. Au kama qala. Melaknatlah oleh malaikat akan perempuan yang keluar itu sampai dia balik semula ke rumah. Melaknat ni maknanya dosa besar. Nah. Laknat maknanya dosa besar. Dalam kitab Az-Zawaji atas kali Imam Ibn Hajar pesan. Jikalau hadis atau ayat Quran yang datangkan dengan hukum laknat, maka jelas amalan ataupun dosa tersebut adalah dosa besar. Tapi dah sebut dosa besar kena laknat, apa yang takut? Ini tak takut. Tak ada hal lagi dia. Nak buat guna lagi lah. Kalau kita tebang-tebang kot jadi cerah berat. Lok gitu lah. Nak? Ha. Nak sempat derajat, dia besar dari kita. Nah. Maksud nikah itu memang sama kecil. Nah. Ha, jadi siang kot ke dia. Eh, lepas tu kadang-kadang dengan sebab berkahwin perempuan itu masuk neraka. Nabi kata itolak tu lailata usriyabi, aku telah melihat pada malam aku mi'rak ke langit hari tu. Fara'aitu finnari, aku lihat dalam neraka. Izan aksaru ahliha an-nisa, tiba-tiba ramai yang duduk dalam neraka, lepuang punya umat aku. Maka fasa'al tu Jibril, aku tanya Jibril, ya Jibril, kaifa zalik, kenapa terjadi seperti ini? Qala Jibril kata, wa zalika likillati ta'atihinna lillah wa rasulihi. Ramai umatmu yang perempuan masuk dalam neraka sampai berbilion-bilion kerana tak ramai yang taat pada Allah dan Rasul. Wa qillati ta'atihinna li azwajihinna. Yang kedua sebab tak ramai yang taat kepada suami. Nah, sebab sepatah perkataan kalau dia kata menyakitkan hati suami, maka dia dikira adalah perempuan yang jahat. Nah, sebut di dalam hadis Isra Mi'raj, Nabi melihat seorang perempuan yang dicangkuk dengan besi panas kepada lidah. Nampak? Maka ditanya Jibril, apa salahnya? Dia dulu di dalam dunia, dia menyakitkan hati suaminya dengan lidah. Nah, dengan lidah. Allah Rabbi. Nah. Dia lah doa. Hai lawang itu. Tentang. Semua wadah itu. Tak kata bong-bong. Dah nak lindung awang, tak menang itu. Nah. Ha. Kita kata 400, dia 14 hatah. Kita 500, dia 500 hatah. Nah, kita kata awak tak dengar eh. Tak dengar orang ngajak. Ya. Memang itu. Nah, dah kalau kita terbang, boleh sakit dia. Nah, baik kita lagi. Start waktu lagi. Tengok awet pecah. Nah, nampak? Ha. Dia jadi lawan sama. Jadi ingatlah. Minta maaf pagi petang. Pagi sekali, bini laki nak pergi kerja, nak pergi candak ni apa, pegang tangan, cium tangan. Dah, hapus segala dosa, sebilang-bilang jari di tangan. Faham? Ha. Kalau jari kita, seteri ada 10, jari suami ada 10, 20 dosa gugur. Nak? Ha. Balik kadang pegang pulak. Minta maaf lah. Nak? 10 jari kita, seteri suami 9 pulak. Bahari gigi 10. Nak tak ada. Nah, 19 dosa gugur. Gitulah, 2 kali sehari. Nak? Minta maaf. Ni dah raya orang minta maaf. Raya tu pun tak kata mulut. Mesej. Maaf dah. Mesej. Tu lagi kata telefon lah. Ha. Mesej aku tak cik. Ya lah. Mak tak sedap cik nak telefon. Tak sedap cik. Mesej. Maaf dah. Boleh tahan maaf? Kalau ada kosong-kosong dah. Ada kosong-kosong mula. Bodoh apa. Nah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin.